Terus baru nanti kita ketemu klasifikasi puasa yang sangat terkenal dari Ghazali. Ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas, ada awam, ada khusus, ada khususul khusus. Ada biasa, ada khusus, ada istimewa, dan ada super. Itu kalau pakai istilahnya martabak. Ya, martabak itu kan ada martabak biasa, ada istimewa, ada super. Yang satu telurnya satu, yang satu telurnya dua, yang terakhir telurnya tiga. Empat kelihatannya, saya lupa satunya apa. Oke, telurnya seingat saya sampai empat. Oke, jadi puasanya orang biasa. Kelihatannya kita sering ada lebih banyak di sini. Menahan diri dari memasukkan sesuatu dalam perut dan kemaluan terjaga. Itu definisi yang kita pakai. Pokoknya kita hati-hati, benar, jangan ada sesuatu yang masuk ke perut. Kan itu yang sering kita bahas waktu puasa. Pak, kalau nelan ludah batal enggak? Pak, kalau saya dulu apa? Kentut di air batal enggak? Pak, kalau itu, jadi kita sing dipikir itu pokoknya apa yang masuk ke mulut sama itu dok. Itu puasanya orang awam. Pak, harus hubungan suami istri enggak, Pak? Kalau enggak berhubungan, mimpi batal enggak, Pak? Pak, harus selalu begitu yang kita bahas. Dimensi fisiknya. Ya, enggak salah. Cuma, masa levelnya masih ini, gitu loh. Itu adalah arah SD dan TK yang bahas ini. Pak, kalau sikat gigi batal enggak? Kamu kan selalu ribut di situ. Sikat gigi ya enggak batal. Kalau kumur-kumur terus ditelan, itu batal. Ya kan? Pak, kalau nangis batal enggak? Kan ada yang saya sering ditanya gitu zaman dulu waktu kecil. Nangis batal enggak? Ya, nangis enggak batal. Kalau nangis terus air matanya diwadahi terus diminum, batal. Ya kan? Oke. Kalau marah-marah batal enggak? Ya, kalau marah-marah terus kamu mecah botol terus isinya kamu minum, ya batal. Kalau fisik gampang, rumusnya gampang kalau fisik. Cuma kita biasanya ini. Tapi yo, ini gerbangnya, jangan disepelekan. Cuma jangan berhenti di sini, itu maksudnya Ghazali. Diawali dari sini, mencegah perut dan kemaluan. Pak, kalau sudah imsak masih boleh makan nggak, Pak? Boleh. Kalau sudah subuh, Pak, saya sudah terlanjur subuh belum minum, Pak. Boleh nggak minum? Terus kamu bingung, boleh enggak ya? Tapi kalau enggak minum nanti haus sampai siang. Salahmu dewe, tangine telat. Jadi fikih itu jelas, eksak, ukurannya gampang. Mudah dideteksi. Jadi puasa cuma jangan dititik beratkan di sini. Hanya saja memang orang-orang tertentu yang belum nyampe mengawali puasa itu dari sini. Kekurangannya puasa ini yo, hanya dapat lapar dan haus. Bahkan tidak menghalangi, katanya Ghazali, dari kemaksiatan, dari nafsu. Puasa sih puasa, tapi nunggu buka puasa nongkrong di mall terus lihat yang lewat-lewat, waduh mulusnya, ya berdoa. Tidak terhalangi. Kalau ada yang, puasa-puasa kok gitu. Lo kan yang penting tidak makan, tidak minum, dan tidak gituin. Nah, ya sah puasamu. Cuma ini levelnya awal. Tidak dapat manfaat dari puasa. Puasa sih puasa, tapi nanti lihat TV mulai pagi sampai sore. Kan tidak dosa, Pak. Ya tidak, ya waktumu habis sia-sia. Tidak dapat manfaatnya puasa. Oke, lihat puasanya sih puasa, tapi tiap hari depan HP, otak-otak HP, nggak pernah berhenti di situ. Kalau di mas kok HP nan terus, oh ini ngaji nih dianggap, pura-puranya ngaji padahal ya enggak. Jadi puasanya orang awam. Kalau masih hanya memperhatikan mulut dan semua lubang biar tidak kemasukan sesuatu, itu puasanya orang awam. umum. Kalau puasa kok yang dibahas buka puasa terus, sama puasanya orang awam, sibuk. Besok bukanya apa ya? Besok lusa bukanya apa ya? Masjid yang paling enak takjilnya apa ya? Kan ada toh yang survei, wah enak di sana. Alah kalau di sini cuma teh sama jajan, sana ada makannya. Oh sana lebih seru lagi, lauknya enggak cuma teh. Nah, itu berarti kalau kamu sibuk di situ, ya enggak salah, wong gratisan. Ya, kapan lagi, ya kan? Kalau swadaya kan paling kamu ngangkring. Nah, ini ya, ada kesempatan makan enak satu bulan, gratis. Aduh. Akhirnya itulah yang terjadi, level puasanya enggak naik-naik. Level puasa awam. Sekarang kan di mana-mana ada buka bersama gratis. Kalau kamu jeli, kamu bisa makan enak banyak. Oke, cuma yo mosok levelnya itu puasa kita sudah mahasiswa S1, S2, jangan-jangan ada yang S3 masih mikir takjilan. Oke, terus jadi level lebih tinggi dari awam adalah puasa khusus. Kalau puasa khusus itu puasanya awam tapi plus masih memperhatikan fisik, cuma bukan cuma mulut sama kemaluan, tapi juga mata dan semua anggota tubuh yang lain. Itu orang khusus. Mata enggak lihat yang maksiat-maksiat, telinga enggak dengerin yang enggak penting, yang jelek-jelek, tangan tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna apalagi menyakiti orang lain, kaki tidak bergerak, tidak membawa diri kita ke tempat yang sia-sia apalagi membawa pada kemaksiatan. Itu orang khusus. Yang dipuasakan fisiknya seluruhnya dari melanggar perintah dan larangan Allah, itu puasanya orang khusus. Jadi orang khusus itu waktu dia puasa enggak cuma mikir yang penting dia enggak makan, enggak minum, tapi matanya juga dia jaga, telinganya dia jaga, tangannya dia jaga, kakinya dia jaga. Ya kayak saya ceritakan tadi, enggak lihat yang enggak penting, enggak lihat yang mulus-mulus, enggak lihat yang bikin dosa, enggak lihat yang bikin kamu bilang astagfirullahaladzim itu. Ya mau lihat apa? Kamu kan sering lihat astagfirullah. Itu kalau semester 1, kalau semester 6 alhamdulillah. Oke, enggak lihat yang gitu-gitu. Itu orang khusus biasanya. Tangannya juga enggak usil, enggak menyakiti orang. Tanganmu itu kan sering menyakiti orang, tapi kamu enggak sadar. Ketika kamu mejet-mejet HP, mejet-mejet untuk dikirim via WA yang isinya bikin orang sakit hati, itu kan tanganmu sedang menyakiti orang lain. Nah itu waktu puasa usahakan jangan deh. Ya benar temanmu itu masih jomblo, tapi enggak usah tiap hari kamu sendiri. Piem blo, piem undal. Sementara waktu puasa libur lah. Ya. Wong ya sesama jomblo pakai mengejek. Jadi puasa khusus. Usahakan seluruh anggota tubuh kita juga puasa. Telinga juga enggak usah dengerin yang enggak penting. Gosip yang enggak perlu. Gunakan strateginya Socrates. Kalau ada temanmu ngajak gosip, kamu tanyai dulu dia. Kalau dia mau membawa berita, kamu stop dulu sebentar. Yang pertama tanyakan, yang kamu bawa itu sesuatu yang benar apa enggak? Kalau dia membawa gosip, biasanya dia akan jawab, ya enggak tahu kepastiannya gimana, benernya gimana, wong saya cuma dapatnya copy paste misalnya. Itu yang pertama filternya. Yang kedua, tanyakan lagi, oke lah seandainya itu benar, kira-kira ada manfaatnya enggak kamu kasih tahu padaku? Itu filter kedua. Kalau enggak ada ya sudah. Yang ketiga, tentang hal yang baik enggak? Mungkin benar ada manfaatnya, saya tahu, tapi tentang hal yang jelek. Untuk waktu puasa, latihanlah enggak dulu. Kalau ada temanmu posting yang sekiranya itu pasti fitnah, itu hoax, atau kamu enggak bisa memastikan kebenarannya, mending enggak usah dibaca dulu dan enggak usah didengarkan dulu sementara, sampai kamu yakin atau ada konfirmasi bahwa itu baik dan benar. Nah, ini puasa khusus namanya. Dan juga enggak usah mencium yang enggak penting-penting. Saya enggak tahu contohnya gimana mencium. Ya kalau mungkin kamu jalan-jalan di mall, kamu ambus-ambus, wah parfumnya wangi sekali. Kayak kemarin waktu haji, orang dilarang pakai parfum. Karena bau parfum itu kan bisa membangkitkan imajinasi macam-macam. Nah itu antara lain mungkin gunanya kita menjaga hidung. Hidung itu kan selain membau juga, sok-sok juga buat mencium. Karena ada beda antara membau sama mencium. Kalau puasa ya mending libur dulu ciumnya, nanti kalau sudah buka puasa. Oke, terus. Jadi puasa khusus. Kalau awam hanya mulut sama kemaluan yang dijaga. Kalau khusus enggak cuma itu, semua anggota tubuh dijaga. Jangan sampai maksiat. Nah, bahasa ceramahnya begitu. Jangan sampai melakukan dosa kecil-kecil. Ya Allah itu Maha Pengampun, cuma kalau disepelekan kan banyak cerita dosa kecil padahal orangnya baik membawa ke neraka, amal baik yang kecil padahal selama ini orangnya jahat membawa ke surga. Pelacur menolong anjing bisa masuk surga. Loh itu kan susah. Pelacurnya sudah dosa besar, yang ditolong itu anjing. Padahal anjing itu kalau lewat di sini kamu lempari pakai batu sampai tewas. Gara-gara ini loh seorang pelacur bisa masuk surga. Itu kan karena Allah berkenan. Ada ulama besar melakukan kejahatan kecil masuk neraka. Karena Allah tidak berkenan. Kan ada cerita, mungkin setengah anekdot. Ada kiai yang pulang kondangan karena jamuannya tongseng kambing. Pulangnya dia selilitan. Apa? Ada di giginya keselip bekasnya daging, susah diambil. Sambil jalan ada pagernya tetangganya dipotong dikit-dik, dibuat tusuk giginya, dibuat melayu, terus dibuang. Gara-gara kayu kecil ini dia terhalang masuk surga gara-gara selilit. Malaikat, loh saya ini kiai, ndak, kamu melakukan dosa yang bikin Allah ndak berkenan. Disuruh mampir dulu di neraka. Kena, hanya gara-gara selilit kecil. Hanya gara-gara tusuk gigi kecil. Maka hati-hati. Latihannya antara lain puasa. Kadang-kadang kita kan menyepelekan amal-amal jelek karena kita anggap kecil. Ala pak, kita kan friend pak, gak apa-apa. Sekali-sekali dikerjain enak. Kita sering gitu sama temen. Nah ini saatnya kita puasa. Puasa yang khusus.